الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا. Setiap umat Allah subhanahu wa ta'ala utus kepadanya Rasul. Tujuannya apa ya ikhwah? Liyukimal hujjah alaihim, untuk menegakkan hujjah kepada mereka, menyampaikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Tidaklah kami mengazab umat manusia sampai kami mengutus kepada mereka Rasul. Sehingga para rasul itu menjadi tolak ukur, barometer. Yang mengikuti rasul maka bahagia, selamat. Yang berpaling, tidak mau patuh, maka menjadi hamba yang sengsara. Sehingga enggak ada alasan nanti pada hari kiamat, saya tidak tahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita, umat-umat sudah diutus kepada mereka Rasul. Memberikan peringatan. Mereka berdakwah agar umat manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sudah tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk berdalil. Gak ada yang datang kepada kita. Gak ada yang menyampaikan kepada kami. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 24: Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada seorang umat pun melainkan telah ada padanya seseorang yang memberikan peringatan dari pintu-pintu kesesatan, jalan-jalan yang buruk. Sehingga apa ikhwani afidhakumullah, tinggal kita harus mengetahui apa dakwahnya, apa materi para nabi, apa bahan yang mereka sampaikan kepada umat. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, min Nuhin ila Muhammad, baik dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Apa itu ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah? Memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Berarti tugasnya semua rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi adalah tauhid. Tidak ada lagi. Wa yanhahum an ibadatit tawhud. Dan melarang umat manusia untuk beribadah kepada tagut. Berarti tugasnya para anbiya menafikan kesyirikan, memberantas sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada mereka keikhlasan dalam peribadatan, memerintahkan tauhid, melarang daripada tauhid. Tauhid ini apa? Kullu ma'ubida min dunillah. Yang dimaksud dengan tauhid, segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan tauhid. Dan akan datang kepada kita beberapa anwa'uhu wa aqsamu, macam-macam tauhid, jenis-jenisnya. Jadi segala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala disebut tauhid. Berarti ikhwani afidhakumullah, banyak sekali tauhid. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka melarang akan hal ini. Begitu pula di negeri kita Indonesia, tauhid ini sungguh sangat subur sekali. Banyak sekali penampakan-penampakan tauhid. Hampir setiap daerah, setiap kota, setiap provinsi di negeri ini. Bahkan kalau sudah sampai di sana ikhwani afidhakumullah, mereka betul-betul khusyuk sekali. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukil dalam kitab Fathul Majid. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tajid ahla syirki, engkau akan mendapati para pelaku kesyirikan. Yatadarra'una 'indal qubur. Mereka merasa tenang sekali kalau sudah berada di kuburan. Tajid ahli syirki, kata beliau, yatadarra'una 'indal qubur. Kalian akan melihat para pelaku kesyirikan betul-betul pasrah, tenang, nyaman ketika di pemakaman. وَيَخْشَعُونَ وَيَخْضَعُونَ, kata beliau, dengan penuh khusyuk, tumaknina. وَيَعْبُدُونَ بِقُلُوبِهِمْ عِبَادَةً, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan mereka beribadah dengan hatinya. Mereka beribadah dari dalam lubuk hati. Di kuburan-kuburan itu ibadatan la yaf'aluha fi buyutillah. Yang mana mungkin tidak mereka rasakan itu, tidak mereka lakukan itu di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya apa enggak? Nah. Ke masjid belum tentu di tengah jalan dia sedekah, mengeluarkan apa yang ada di kantongnya. Kalau ziarah ke makam-makam tersebut wajib mengeluarkan uang. Belum lagi kalau sudah di sana sujudnya lama, menangis, bercucur air mata, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah 700 tahun yang lalu. Engkau akan mendapati pelaku kesyirikan ketika di pemakaman betul-betul khusyuk, tenang, tumaknina, pasrah hati mereka, dan beribadah langsung dari dalam hati. Yang itu semua tidak bahkan mereka lakukan di masjid. Di masjid mungkin habis salam, zikir sebentar, berdiri, melanjutkan pekerjaannya, melanjutkan profesinya. Bahkan ketika di tengah-tengah sholat, memikirkan rugi dari pekerjaannya, berapa labanya, omset pada hari itu, semua dirancang di dalam sholat. Tapi kalau sudah di pemakaman, ikhwani afidhakumullah, betul-betul khusyuk, tenang, pasrah hatinya, ikhlas. Ikhlasnya apa? Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak tagut-tagut di negeri ini. Antum tahu di daerah Pendem. Pendem ini merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sumberlawang, Sragen, Jawa Tengah. Perbatasan dengan Jawa Timur. Permulaan tempat, kalau dari tempat kita, Jawa Tengah, Sragen. Nah, lah di desa ini, ikhwani afidhakumullah, ada sebuah bukit yang dikenal oleh khalayak ramai dengan sebutan gunung apa? Hah? Tidak. Gunung Kemukus. Nah. Gunung Kemukus. Khusus pada malam Jumat Pon adalah malam yang penuh dengan keramaian. Malam Jumat apa? Pon. Penanggalan Jawa. Malam yang penuh dengan keramaian. Karena kenapa umat manusia, kaum muslimin berbondong-bondong datang ke tempat itu. Bukan untuk menyembah kepada Gunung Kemukus. Bukan untuk bersemedi di bukit tersebut. Akan tetapi mereka datang ke sana untuk melakukan laku tirakat ngalap berkah. Istilahnya mereka. Laku tirakat ngalap berkah kepada makam yang ada di sana. Bahkan dibuat elok sekali. Dua makam terletak di tengah-tengah waduk Gunung Kemukus. Di bukit itu. Terletak di tengah-tengah apa? Waduk. Dua makam. Yang dipercayai oleh masyarakat setempat konon. Dua makam itu adalah kuburan milik Pangeran Samudra dan nyainya. Bukan Imam Samudra. Imam Samudra gembong teroris. Nah. Jadi dua makam ini milik Pangeran Samudra dan ratunya. Nyai Samudra. Nah, ikhwani hafizakumullah, upacara tersebut tentu ritual dimulai dengan apa? Acara pensucian. Adanya sesajen. Kaum muslimin yang melakukan itu semua. Mayoritas di antara mereka. Apalagi yang tinggal di daerah itu. Mereka memberikan apa? Sesajen. Kembang, dupa, ada kemenyan, dan uang wajib. Jadi sajennya ada fulusnya. Gak tahu siapa yang ngambil nanti. Nah. Artinya yang mereka harapkan ini juga butuh dengan uang. Sehingga mereka meletakkan dalam sajennya uang di sana. Uang wajib istilahnya. Dan di sana ada juru kunci yang memandu mereka. Para peziarah ini tadi. Ikhwani afidhakumullah. Pada setiap malam Jumat Pon. Dipandu oleh juru kuncinya. Apa yang mereka lakukan? Memohon dan meminta kepada Simbau Rekso. Penunggu daerah tersebut. Tidak lain dan tidak bukan penjaga gunung, yaitu dua makam tadi yang memiliki roh besar bagi mereka. Ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan apa? Tauhid ini satu saja sekelumit fenomena yang ada di negeri tercinta kita. Belum lagi apa pindah ke sebelahnya, daerah istimewa Yogyakarta, jangan ditanya. Sekian banyak ritual di sana. Apalagi yang diyakini oleh masyarakat apa? Kejawen. Di sana ada yang namanya Pantai Parang Kusumo. Letaknya di Parang Tritis, daerah istimewa Yogyakarta. Di sana ada upacara yang amat sangat ma'ruf sekali yang disebut dengan labuhan. Diambil dari kata-kata labuh yang artinya membuang, melempar. Upacara yang amat sangat ma'ruf dan masyhur di kalangan mereka, apalagi masyarakat Kejawen. Nah, dengan apa ikhwani afidhakumullah? Bentuk penghormatan kepada Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Kidul. Yang mereka anggap bahwasanya itu penjaga pantai selatan. Dan acara labuan ini, upacaranya juga dilakukan di Gunung Merapi, di Gunung Lawu, di Solo. Dengan mereka memberikan sembelihan, ritual sedekah bumi, sedekah kepada laut. Yang diberikan kepada Nyi Roro Kidul. Mistik bagi mereka. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam hadis Muslim dari sahabat Ali bin Abi Talib, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat manusia yang menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan tersebut dihukumi mal'un, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyembelih bukan karena Allah, menyembelih kepada selainnya. Ini menyembelih untuk bumi, menyembelih untuk lautan. Dan mereka meyakini ikhwani afidhakumullah, perbuatan itu dapat mendatangkan keselamatan. Perbuatan itu, ritual tersebut dapat mendatangkan pertolongan, kesehatan, bahkan ideologi mereka yang melakukan hal-hal itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mendapatkan apa? Kehidupan yang lebih baik. Ini mereka lakukan pada setiap tanggal apa? 30 Rejab. Penanggalan Jawa. Setiap 30 Rejab mereka berikan sesajen. Di Pantai Parang Kusumo, Pantai Parang Tritis di Yogyakarta. Bagian daripada apa? Fenomena tauhid yang ada di negeri kita. Zaman dahulu kok kayaknya enggak ada yang seperti ini, Ustaz. Ada apa enggak ada zaman dahulu? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk perkara ini. Pada masyarakat jahiliyah terdapat gambaran-gambaran yang seperti itu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Najm ayat 19-20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Tidaklah kalian melihat keyakinan masyarakat jahiliyah, keyakinan kaum musyrikin, bahwasanya patung Lat, Uzza, Manat mereka anggap sebagai putri-putri Allah. Sehingga mereka sembah tiga patung itu. Nah, di antara tiga patung ini yang namanya Al-Uzza. Al-Uzza ikhwani afidhakumullah merupakan berhala yang disembah oleh masyarakat Arab dari kalangan musyrikin. Berhala ini sebetulnya adalah syajarah, pohon. Mereka sembah ini pohon. Al-Uzza ini merupakan nama pohon dari jenis pohon asalam. Pohonnya ma'ruf ya, sampai detik ini banyak pohon salam di negeri Arab. Nah, yang mana pohon salam ini terletak di wadi An-Nakhlah, lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah ini taqa ma baina Makkah wa Taif, di tengah-tengah antara kota Makkah dan Taif. Lembah Nakhlah atau wadi Nakhlah, di sana terdapat berhala Al-Uzza, berupa pohon dari tanaman asalam. Pohon itu ikhwani afidhakumullah diselimuti dengan kain. Digitari atau ditutupi dengan kain, diputari dengan kain. Ada juru kuncinya. Bahkan berhala ini didiami oleh jin sebagai simbau reksa atau penunggu. Paham tum? Jadi Al-Uzza ini merupakan sebuah pohon yang diputari oleh kain mengitar di sekitarnya. Ada juru kunci di sana di Wadi Nakhlah, terletak antara Mekah dan Taif, dan didiami oleh jin sebagai simbau reksa atau penunggu. Oleh sebab itu mereka meyakini bahwasanya berhala ini bisa berbicara. Padahal hakikat yang berbicara siapa? Hah? Jin. Mereka menyembah berhala itu, mengeluarkan suara, tambah percaya. Sehingga berhala ini disembah oleh suku Quraisy, penduduk Makkah dan yang berada di sekitarnya. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, ketika terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi alaihi salatu wassalam menghancurkan berhala yang jumlahnya 360 patung di Baitul Haram, di sekeliling Ka'bah, bahkan berada di dalam Ka'bah. Semuanya dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu memerintahkan kepada sahabatnya Khalid ibn Walid, saif min suyufillah, pedang dari pedangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi memerintahkan Khalid ibn Walid untuk berangkat ke Wadi Nakhlah, menghancurkan apa? Al-Uzza. Menghancurkan Al-Uzza. Sehingga Khalid ibn Walid pun berangkat ke sana, ke Wadi Nakhlah, dan menebang habis pohon itu. Kemudian beliau balik ke kota Makkah, melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau perbuat, atas apa yang beliau lakukan. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memerintahkan Khalid ibn Walid balik lagi ke tempat itu, ke Wadi Nakhlah. Dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pekerjaan Khalid ibn Walid belum tuntas. Pekerjaannya belum sempurna. Sehingga Khalid bin Walid kembali ke sana untuk memburu siapa? Simbau Raksau atau penunggu berhala itu. Dan didapatkan oleh Khalid bin Walid dan berhasil ditebas, berhasil dibunuh, dan ternyata itu adalah jinnya, jin dari kalangan wanita. Berarti kaum musyrikin mereka menyembah apa, ikhwani afidhakumullah? Berhala. Mereka menyembah pohon. Mereka menyembah jin. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala pula berfirman dalam surat Sabak, bal kanu ya'budunal jin, akan tetapi mereka menyembah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan di antara mereka beriman kepada jin itu. Begitu pula dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin. Ada kalangan laki-laki, pria di antara umat manusia meminta perlindungan dari laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Jin-jin tersebut menambah kepada umat manusia dosa-dosa dan kesalahan. Karena jin gak ada istilah gratis. Pelan-pelan mereka ditarik. Sampai terjatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka ini dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Memberantas itu semua. Oleh sebab itu al-muallif menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat rasul untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut, menjauhi kuburan yang disembah, menjauhi patung, menjauhi berhala, menjauhi pemakaman-pemakaman yang diibadahi. Maka dakwahnya para rasul, ikhwani afidhakumullah, mereka konsentrasi, turakis, kepada perkara tauhid dari awal rasul hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. Kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para rasul, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, melainkan kami memberikan wahyu kepada mereka. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ, tidak ada Tuhan yang berhak diibadai melainkan aku, maka sembahlah. Sembahlah kepada aku. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dakwahnya para anbiya wa da'watul mursalin. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bitaghut. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk mengkufuri at-taghut. Apa sih artinya taghut? Taghut memiliki dua definisi. Definisi menurut etimologi bahasa Arab dan definisi menurut istilah syar'i. Sudut pandang yang pertama, definisi menurut bahasa Arab, yang dimaksud dengan taghut adalah sighatun mabniyatun lil kathrah, susunan kata yang menunjukkan banyak dan luas. Sighatun mabniyatun lil kathrati wassa'ah. Susunan kata yang terbentuk untuk sesuatu yang luas dan banyak. Ini yang dimaksud dengan taghut. Bima'na tajawuz al-had. Artinya taghut adalah melampaui batas. Ini secara bahasa. Apa itu taghut tajawuzul had? Melampaui batas. Nah, arti ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya dan begitu pula terdapat dalam kitab Lisanul Arab. Terdapat dalam kitab Lisanul Arab dan disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Oleh sebab itu, ketika ada yang mengucapkan taghal ma, air telah tagha. Tagha diambil dari kata-kata tagha. Maksudnya air naik melebihi daripada apa? Batasnya. Ini secara etimologi bahasa dan masih dipakai di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 11, inna lamma taghal ma, ketika air itu sudah tagha, ai zada anil haddil mu'tad, maksudnya air ini telah terus bertambah dari batas kewajarannya, melampaui sudah. Hamalnakum fil jariyah, ketika air terus naik kami bawa kalian ke dalam bahtera, maksudnya kami bawa kalian di atas kapal. Kata-kata togo dipakai dalam Al-Quran secara apa? Bahasa. Melampaui batas, naik, berlebihan. Ya. Kemudian arti yang kedua secara istilah syar'i, para ulama banyak menyebutkan definisinya. Akan tetapi ahsanut ta'rif, kamilun, syamilun, jami'un, mani'un. Definisi yang sempurna atau definisi yang paling global, definisi yang paling baik yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan ini disinggung oleh Al-Mu'allif. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِمَانَ بِاللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umat manusia untuk mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah at-taghut, berkata Ibnul Qayyim di dalam menjelaskan makna taghut, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Yang dimaksud dengan taghut adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia secara melampaui batas. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia secara berlebih-lebihan, melebihi daripada normalnya. Nah, ma tajawaza bihi al-'abdu hadda, segala yang dilakukan oleh manusia secara melampaui batas. Ikhwani afidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala haddada lil insani hududan. Allah ini telah memberikan kepada umat manusia batasan-batasan. La budda an yakif alihi. Manusia harus berdiri, mengerti pada batasan-batasan itu. Faman tajawaza wa ta'adda fahuwa taghut. Barang siapa yang melampaui batasan ini, melompatinya, diterabas, maka ini taghut. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk beribadah kepadanya semata. Memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Rasulnya. Baik dalam perkara yang halal ataupun yang diharamkan. Yang halal diikuti, yang haram dijauhi. Faman tajawaza hadzal amr, yang melewati batasan-batasan ini ikhwani afidhakumullah, taghut. Oleh sebab itu kullu musyrikin taghut. Setiap musyrik itu disebut apa? Taghut. Kenapa? Melampaui batas. Menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah melewati batasannya ini. وَصَرَفَ الْعِبَادَ لِغَيْرِ مُسْتَحِكِيهَا. Karena dia telah memberikan ibadah kepada yang bukan haknya. Berarti anda telah melampaui batas. Ini makna daripada apa? Tawud. Oleh sebab itu Ibnu Al-Qayyim berkata, مَا تَجَوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ. Segala yang dilakukan oleh umat manusia dengan cara melampaui batas. Apa saja? Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dengan tiga hal. Dengan apa? Tiga hal. Yang pertama, min ma'budin, yang disembah. Menyembah kepada batu, menyembah kepada bulan, menyembah kepada matahari. Menyembah kepada keris, menyembah kepada azimat, melampaui batas. Kemudian yang kedua kata beliau, au matbu', orang yang diikuti. Kita diperintahkan hanya mengikuti siapa ikhwani afidhakumullah? Ittiba' hanya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang disebut dengan ittiba'un khas. Ittiba' secara khusus hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Mengikuti ulama, mengikuti masyayikh, mengikuti ustaz, mengikuti dai, mengikuti guru. Dengan batasan gak mutlak. Biqaid, dengan satu ikatan. Idza taba'u thariqatar rasul. Kalau mereka sama-sama mengikuti apa? Jalannya rasul. Kalau mengikuti tuan guru, kiai, wali yang mereka anggap itu sebagai wali ataupun tokoh, tapi tidak sejalan dengan aturan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka wajib untuk kita apa? Tinggalkan. Mengikuti seseorang yang jelas-jelas haram tapi dihalalkan, ini tauhid. Berlebihan kepada orang yang diikuti. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, para ulama mengajarkan kepada kita untuk tidak taklid. Jangan sampai fanatik kepada siapapun. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber warisan, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Kunci keselamatan. Semua imam, bahkan termasuk imam-imam fikih, imam-imam mazhab, enggak ngajarkan kepada para pengikutnya untuk taklid. Abu Hanifah mengatakan, "Idza shahal hadits fa huwa madhhabi." Kalau ada hadis sahih, itu mazhabku. Kembali kepada apa? Hadis. Bahkan Abu Hanifah mengatakan haramun ala man lam ya'khud, haramun ala man akhadha biqawli, ma ya'rif min aina akhadna. Haram bagi yang mengambil fatwa saya, haram bagi yang mengambil pendapatku, dia enggak tahu dari mana kita bangun pendapat itu. Haram bagi mereka untuk mengikuti sesuatu yang mereka enggak tahu dalilnya. Kenapa kata Abu Hanifah, naqulul qaul al-yawm wa narji'anhu ghadan? Kita ini manusia. Bisa jadi hari ini kita berpendapat, besok sudah berubah. Manusia tempatnya salah. Ini Abu Hanifah mengajarkan kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berkata, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad. Semua ucapan bisa diambil, bisa dibuang. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali yang punya kuburan ini dan mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk diikuti. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapannya diambil. Apa yang beliau perbuat dilakukan sunnahnya. Adapun manusia bisa diambil kalau itu mengikuti al-haq, bisa dibuang siapapun mereka. Ketika menyelisihi kebenaran. Ini ahli sunnati wal jamaah. Begitu pula Imam Syafi'i yang diambil mazhabnya di negeri kita. Kata Imam Syafi'i, man istabanat lahu sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sudah nampak baginya jalannya Nabi, yang nampak di hadapan mata dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu ini petunjuk Rasul. La yahil, enggak halal, kata Imam Syafi'i, an yada'a li qawli ahad, kemudian meninggalkan sunnah itu gara-gara cuma satu orang, diikuti secara batil tanpa kebenaran, ikuti, tinggalkan umat manusia yang menyelisihinya. Begitu pula Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, imam ahli sunnati wal jamaah, berkata, la tuqalliduni wala Syafi'i wala Malik, jangan kalian taklid kepadaku, wala Malikan wala Syafi'i, jangan kalian taklid kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i, wala al-Auza'i wala Thawri, jangan kalian fanatik kepada Imam al-Auza'i, jangan kalian fanatik kepada Imam al-Thawri, Sufyan al-Thawri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambil dari apa-apa yang mereka ambil. Mereka mengambil dari mana? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kembali kepada dua hal ini. Jauhi daripada apa sifat? Taklid. Oleh sebab itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau berkata, la yuqallid illa asabi au ghabi. La yuqallid, enggak bertaklid kecuali asabi, orang yang fanatik, buta, atau apa? Au ghabi, atau orang yang bodoh, atau orang yang dungu. Maka ikhwani afidhakumullah, diperintahkan bagi kita apa? Mengikuti sesuai dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang melampaui batas dari orang-orang yang diikuti secara batil, maka dikhawatirkan jatuh di dalam makna apa? Pembahasan yang kita baca. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang, insyaallah pada hari Kamis besok. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.